keselamatan darimu anugerah bagiku. Memang

Shalom, selamat pagi para pendengar Radio Talitakum dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam acara Yesus Jawaban di hari Senin pada tanggal 10 Februari tahun 2019. Saya yang ada di studio Arthur Saulata 2020. Saya Pastor Nelson Burini. Ya, dan dibantu oleh Saudara Anto di meja operator. Saudara, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berdoa, minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur oleh karena kasih setiamu, maka kami boleh hadir di tempat ini, di ruang acara Yesus Jawaban. Kiranya Engkau memberkati kami semua, baik kami yang ada di studio maupun para pendengar Radio Talitakum di Kota Bekasi dan sekitarnya, ataupun mereka yang mendengarkan lewat streaming di HP masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mencerahkan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami. Berkati pelayanan kami dari awal hingga akhir. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan Pak Nelson. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak-Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema yang luar biasa. Temanya adalah dasar yang teguh. Nah, Saudara, dasar yang teguh. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, Saudara, kita akan belajar dari perikop firman Tuhan hari ini, dan kita lihat bagaimana ayat-ayat ini akan menjelaskan tentang bagaimana memiliki yang namanya dasar yang teguh di dalam Tuhan. Nah, Saudara, kita baca di dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Ya, baik, firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara terkasih, kita belajar dari Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25 ini tentang dasar yang teguh, Saudara. Dan sebelum kita masuk pada penjelasan daripada ayat-ayat firman ini, Saudara, ada tiga poin penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah, Saudara, tentang menyangkut dengan dasar yang teguh dan menyangkut dengan pengharapan, menyangkut dengan iman, Saudara. Yang pertama adalah, poin yang pertama adalah ada kutuk ketika kita mengandalkan manusia. Nah, Saudara, di sini, Saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa apa hubungannya dasar yang teguh dengan kutuk, Saudara? Apa hubungannya dasar yang teguh dengan kutuk? Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 kita akan baca dan renungkan bagaimana firman ini berbicara kepada kita tentang bagaimana larangan Tuhan, peringatan Tuhan yang keras kepada setiap orang percaya. Yeremia 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara, ada hubungannya antara dasar yang teguh dengan terkutuk. Maksudnya begini, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, lalu kemudian kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada kutuk. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, lalu kemudian kita berbalik dan mengandalkan manusia, ya, saudara yang terkasih, dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan hati kita menjauh dari Yesus, maka ketika kita menjauh dari Tuhan Yesus, maka dengan secara langsung kita mendekati kutuk. Ketika kita mendekati Tuhan, kita mendekati berkat. Itu hukumnya, saudara yang terkasih. Waktu kita mendekati kutuk, kita mendekati yang namanya kebinasaan. Tetapi kalau kita mendekati Tuhan, firman Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa tidak akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi artinya begini, Yesus berkata juga bahwa aku datang memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara, percaya kepada Yesus itu bukan hanya sekedar pengakuan mulut, tetapi sebuah persembahan diri. Berbeda sekali mengaku dengan mempersembahkan diri. Mengaku dengan mempersembahkan diri, kekuatan percayanya lebih kuat, lebih teguh, ya, daripada hanya sekedar mengaku. Ada banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan. Mereka tidak mentaati apa yang Yesus perintahkan, mereka tidak mentaati apa Yesus larang. Nah, saudara yang terkasih, hidup di dalam Yesus itu berarti hidup di luar daripada atau jauh daripada kutuk. Firman ini jelas berkata bahwa orang yang terkutuk adalah orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kalau menjauhkan diri dari Tuhan berarti mendekatkan diri kepada kutuk. Seperti tadi saya katakan, saudara. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada kutuk, maka dasar untuk hidup selanjutnya tidak ada. Karena saudara-saudara yang terkasih, Tuhan membangun dasar di dalam kehidupan manusia adalah dasar utamanya adalah mempercayai Tuhan. Dasar utama. Tetapi perhatikan bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas untuk mengatur hatinya. Apakah mau mempercayai Tuhan atau tidak. Makanya kita temukan di mana-mana di dunia ini ada begitu banyak orang yang keluar daripada menjauhkan diri dari Tuhan dan tidak akan pernah mengakui adanya Tuhan. Adanya pemahaman-pemahaman tertentu. Ya. Saudara yang terkasih, ada ateis, ada penyembahan-penyembahan berhala. Ada orang yang tidak mempercayai Tuhan tetapi mereka mempercayai dewa-dewa yang sebetulnya bukan Tuhan. Mereka mempercayai batu-batu, mereka mempercayai gunung-gunung. Mereka datang ke dukun-dukun, mereka datang kepada paranormal. Mereka bertanya bahkan menyembah kepada setiap tempat-tempat yang dijadikan sebagai persekutuan dengan setan. Nah, saudara, ada orang yang datang mengandalkan apapun. Nah, firman ini jelas berkata begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata manusia di sini berbicara tentang sesama. Jadi di sini ini saudara yang terkasih, mengandalkan manusia aja terkutuk, apalagi mengandalkan setan. Jelas saudara, orang yang mengandalkan manusia kehilangan dasar. Kehilangan dasar. Dasar apa? Dasar kehidupan. Dasar apa? Dasar jaminan. Dasar apa? Dasar-dasar yang Tuhan perintahkan. Persyaratan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dasar. Yang sebetulnya kalau kita jauhi, maka kita menjadi orang terkutuk. Nah, perhatikan saya, kutuk adalah satu hal yang berbeda. Orang adalah pribadi yang berbeda. Tetapi kutuk akan menyatu dengan orang ketika orang itu mengandalkan manusia. Manusia itu ada dua. Pertama, saudara, adalah begini, saudara. Misalnya contoh, ada seorang yang namanya Budiman, katakanlah begitu. Budiman ini mengakui bahwa dirinya adalah orang hebat dan dia adalah manusia hebat. Maka dia mengenalkan dirinya dan dia menjadi orang terkutuk. Lalu kemudian Budiman bersahabat dengan yang lain dan ternyata dia melihat bahwa temannya dia, sahabat dia, lebih hebat dari dia. Lalu dia mengandalkan temannya dia. Maka temannya dia akan memberikan kutuk kepada dia. Saudara, perhatikan saya, setiap orang yang menaruh harap, menaruh kepercayaan kepada manusia lebih daripada Tuhan, maka orang itu disebut orang yang terkutuk. Makanya firman ini jelas berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang menjauh dari Tuhan. Nah saudara terkasih, jelas sekali ini sebuah warning. Jadi Tuhan itu menilai kita bukan daripada apa yang kita buat. Saudara, manusia pada dasarnya punya hati nurani yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi perhatikan saya, ada dua pribadi manusia yang kalau melakukan kebaikan, dasarnya ada. Makanya ada manusia yang melakukan kebaikan supaya mendapatkan pengakuan. Kenapa? Karena dia mendasarkan perbuatan baiknya pada diri sendiri. Jadi orang yang gila hormat, orang yang mencari pengakuan adalah orang yang suka mengandalkan dirinya sendiri. Dan Tuhan berkata orang ini disebut orang terkutuk. Saudara jangan sering memuji manusia. Makanya Tuhan itu memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang lain bahwa Allah itu cemburu. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, itu kita membuat Allah cemburu. Ketika Allah cemburu, dia mendatangkan kutuk kepada kita. Ini berbahaya, saudara. Tuhan berkata begini, jangan pernah engkau menduakan dia. Sembahlah Tuhan Allahmu. Jangan engkau menyembah kepada Tuhan yang lain. Orang yang menyembah kepada Tuhan yang lain juga disebut orang yang terkutuk. Saudara perhatikan saya bahwa mengandalkan manusia aja terkutuk, apalagi mengandalkan ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain yang dianggap Tuhan tetapi sebetulnya bukan Tuhan. Makanya saudara terkasih, sepanjang sejarah dunia ini terlalu banyak benda-benda mati ciptaan Tuhan dijadikan Tuhan tetapi selalu binasa, dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan tidak mau dianggap sama dengan benda ciptaannya sendiri. Halo, Tuhan itu kekal, Tuhan itu kekuatannya kekal dan tidak ada yang bisa melampaui, tidak ada yang bisa menyembah kekuatan sendiri. Sejarah di dalam Alkitab mencatat tentang bagaimana kisah iblis sebagai penyembah yang luar biasa di sorga kemudian dilempar ke bumi. Karena apa? Dia pengen menyamai dirinya dengan Tuhan. Bahkan dia pengen untuk lebih dari Tuhan. Dan itu menandakan bahwa dia adalah orang yang sebetulnya mengundang kutuk Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga memang pada waktu dia dikutuk, waktu dikutuk dia tidak bisa melakukan hal yang mulia, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia harus dijauhkan dari hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, tidak akan pernah bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Dan ini mengerikan saudara yang terkasih. Ini berbahaya saudara yang terkasih. Saya mau berkata begini bahwa setiap orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan, adalah orang yang mencintai kutuk. Ini berbahaya. Saya berdoa supaya saudara jangan mencintai kutuk. Saudara jangan pernah mendekati kutuk, karena kutuk tidak akan pernah memberikan sebuah damai sejahtera. Kutuk tidak akan pernah memberikan yang namanya sukacita. Kutuk tidak akan pernah memberikan yang namanya hari depan yang penuh harapan. Kutuk tidak akan pernah memberikan yang namanya jaminan kekal. Kutuk tidak akan pernah mampu untuk membuka dan meyakinkan diri kita untuk masuk sorga. Karena di sorga tidak ada kutuk. Di dalam kehidupan kekal tidak ada kutuk. Saudara-saudara yang terkasih, yang punya kutuk adalah Tuhan. Yang mendatangkan itu kepada orang yang tidak pernah mendekati Tuhan dalam hadiratnya. Nah saudara yang terkasih, kalau engkau adalah orang yang tidak pernah mengenal Tuhan dan engkau tidak pernah mengakui adanya Tuhan, sebetulnya engkau sedang hidup di dalam kutuk. Saudara, apa itu kutuk? Kutuk itu adalah tidak ada jaminan hidup yang bisa membuat engkau damai sejahtera, ya tenang selamanya di bumi dan apalagi masuk di sorga. Tidak ada. Semua yang disebut dengan kutuk itu berbicara tentang sebuah keadaan yang terburuk di dalam kehidupan manusia, di dalam hatinya, di dalam rohnya, di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya. Saudara, terlalu banyak orang yang hidup di dalam kutuk sehingga dia tidak pernah mengalami yang namanya belas kasihan. Saudara yang terkasih, saya mau berkata begini dari poin yang pertama ini tentang kutuk. Saudara, itu merusak yang namanya dasar yang teguh. Kutuk tidak akan pernah membangun hubungan yang baik dengan manusia. Saudara-saudara, terlalu banyak orang yang selalu curiga dengan sesamanya. Manusia membenci sesamanya. Manusia merencanakan kejahatan terhadap sesamanya. Ketika dia memberi sesuatu, dia mengharapkan yang namanya penghormatan, penghargaan. Sebetulnya orang yang mengharapkan penghormatan, penghargaan adalah orang yang sebetulnya tidak mendapatkan berkat Tuhan. Tidak memiliki yang namanya nilai-nilai ilahi di dalam hidupnya. Orang yang selalu pengen supaya disanjung-sanjung adalah orang yang sebetulnya hidup dalam kutuk. Ini mengerikan saudara yang terkasih. Maka itu saudara, kita perlu sadar bahwa kalau kita disanjung, sebetulnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah saudara yang terkasih, ini sebetulnya kalau kita berbicara soal mengendalikan manusia, ini lebih dalam kita temukan begitu banyak pengalaman hidup manusia yang sebetulnya sampai hari ini, termasuk orang tua membunuh anaknya, itu karena orang tua hidup dalam kutuk. Anak membunuh orang tua karena anak hidup dalam kutuk. Anak tidak akan pernah mentaati yang namanya perintah orang tua, syarat, nasihat orang tua, karena anak jauh daripada hubungan yang baik dengan orang tua. Orang tua punya pengalaman hidup yang baik, tetapi anak ternyata tidak baik. Saudara, kenapa? Karena anak hidup dalam kutuk. Orang yang menghambur-hamburkan uang, kemudian tidak bisa memberkati orang lain. Orang yang hidup foya-foya, pesta pora, itu sebenarnya hidup dalam kutuk. Ya, mabuk-mabukan, narkoba. Ya, saudara selingkuh sana, selingkuh sini. Saudara yang terkasih, itu hidup dalam kutuk, saudara yang terkasih. Perhatikan saya, bahwa orang yang mengenalkan manusia selalu melihat bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi ternyata dia ada dalam kutuk, saudara. Firman Tuhan tidak akan pernah membohongi manusia. Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan apa yang menjadi firman-Nya. Kalau dia berkata engkau hidup dalam kutuk, tetap hidup dalam kutuk. Kecuali engkau bertobat. Tetapi kalau engkau hidup dalam berkat, tetap engkau hidup dalam berkat. Dan selamanya kalau engkau taat sama Tuhan, hidup dalam hubungan baik dengan Tuhan, tetap engkau hidup dalam berkat. Saudara yang terkasih, ini mengerikan saudara. Nah hari ini saya dengan Pak Arthur akan membahas tentang bagaimana manusia mengendalikan dirinya sendiri, mengendalikan sesama manusia dan menjauhkan diri dari Tuhan, itu keadaan hidupnya sangat berbeda. Nah saudara, Pak Arthur bisa memberikan tanggapan-tanggapan tentang pandangan-pandangannya tentang bagaimana cara hidup yang jauh dari Tuhan dan bagaimana keadaannya akibat yang dialaminya sehingga dia tidak memiliki dasar yang kuat untuk mendekati Tuhan karena dosa itu menghalangi. Pak Arthur sendiri mungkin ada pengalaman melayani orang lain atau mungkin ada masukan tentang bagaimana supaya hidup jauh dari Tuhan dan kita mendekati kutuk itu, kita mesti betul-betul lepas dari kutuk supaya kita mengalami berkat Tuhan. Nah itu dia. Pak ya, Arthur silakan. Pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa di kejadian pasal ke-3. Iya. Dikatakan kepada ular, terkutuklah engkau dengan perutmu, engkau menjalar iya. sumur hidupmu. Begitu juga kepada Adam maupun Hawa dikatakan terkutuk, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu, maka dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Iya. Dan dengan bersusah payah juga peluh dan onak duri akan dihasilkan bagimu. Sampai engkau kembali kepada debu dan tanah di mana engkau adalah diambil dari debu dan tanah. Begitu juga kepada perempuan, terkutuklah engkau ketika engkau mengandung, ketika engkau melahirkan. Jadi kutuk itu datang ketika kita melanggar perintah Tuhan Allah yang sudah dibuat sebagai undang-undang atau sebuah ketetapan. Ketika manusia itu diperhadapkan di Taman Eden. Jadi pada dasarnya Tuhan Allah itu tidak mau mengutuki ciptaannya. Tetapi ciptaannya sendiri yang mengambil jalan pintas. Mengambil jalan yang menyimpang sehingga mau tidak mau harus terpaksa. Dan Tuhan Allah tidak ada kompromi, namanya dosa itu sama dengan kutuk. Kalau dosa sama dengan kutuk, Tuhan Allah tidak pernah mengasihani manusia meskipun manusia itu adalah segambar seteladan dengan Allah. Tetap harus menjalani hukuman karena dia melanggar perintah. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Allah itu rupanya dilanggar oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Sehingga mereka mudah terperdaya oleh yang namanya ular, segala ciptaan Allah yang diciptakannya itu. Nah, saudaraku yang kasih, itu kata kutuk berarti lawan daripada berkat. Sebelumnya, sekali lagi saya katakan, Allah tidak menghendaki manusia ciptaan yang paling mulia itu mendapatkan kutuk atau sumpah serapah. Tetapi ia ingin agar semua ciptaannya itu adalah tumbuh serasi, harmonis, damai sejahtera, dan mendapatkan berkat. Tetapi kita melihat manusia pertama Adam dan Hawa sudah gagal. Dan mereka jatuh dalam dosa mengakibatkan kutuk. Dan kutuk itu kita terima sampai sekarang ini menjadi buah. Tetapi kutuk itu sudah diubah dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya sebab itu di Ulangan pasal yang ke-11 ayat ke-26 firman Tuhan mengatakan begini. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini juga penekanannya. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, kutuk itu adalah salah satu apa yang Allah berikan kepada manusia ketika mereka tidak mendengar perintah. Jadi kutuk itu adalah ganjaran daripada perintah yang tidak dijalankan manusia, perintah yang diberikan Allah yang tidak dijalankan dengan baik oleh manusia. Itulah sebabnya dikatakan kutuk kamu pada hari ini. Nah, ku perintahkan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Artinya ketika kita mengikuti kutuk itu menurut hawa nafsu kita, menurut pikiran kita, menurut jalan kita, maka kutuk itu akan datang kepada kita dalam bentuk berbagai macam. Bisa melalui penyakit, bisa melalui kesakitan, bisa melalui mendapatkan pekerjaan susah. Kok susah banget ya anak saya mendapatkan pekerjaan. Setelah selidik demi selidik, ternyata kutuk dari orang tuanya itu belum beres, sehingga kutuk itu harus dibereskan dulu atau diputuskan supaya itu tidak menjalar ke anaknya, sehingga anaknya juga harus didoakan, dilepaskan dari kutuk. Nah, itulah kadang-kadang kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen pada saat ini tidak mengerti. Dia sudah berjalan dalam kutuk, dia anggap biasa-biasa saja. Allah itu kan maha murah, maha pengasih. Tidak menyadari bahwa di dalam kemarahan Allah, kutuk itu juga berlaku. Tetapi kutuk itu akan terputus apabila kita minta ampun, minta belas kasihan daripada Tuhan Allah, sehingga Tuhan Yesus mau menyucikan, mau membebaskan kita daripada kutuk. Kutuk apa? Yang lebih bahaya itu kutuk dosa. Kutuk dari cengkeraman iblis. Kita melihat ketika Tuhan Yesus selama 3,5 tahun melayani di bumi, bagaimana dia melepaskan kutuk-kutuk dari orang-orang yang dilayani. Ada perempuan 18 tahun mengalami pendarahan karena kutuk, 12 tahun mengalami pendarahan, tapi disembuhkan dari kutuk penyakit yang mengakibatkan dia sembuh. Nah, banyak juga orang buta disembuhkan, bisa melihat, itu juga karena kutuk. Kutuk karena mungkin dari nenek moyangnya, kutuk juga karena kesalahannya sendiri, tapi juga untuk memperlihatkan kuasa Allah yang begitu besar. Tetapi pada masa kini kita hidup di akhir zaman, kutuk itu kayaknya sedang berlangsung. Kutuk itu sedang menghinggapi baik orang-orang dunia maupun orang-orang Kristen. Karena apa? Mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Biasa saja toh. Biasa saja. Ini gak apa-apa. Saya melakukan korupsi, itu juga merupakan kutuk loh. Jangan lupa, korupsi itu merupakan kutuk. Mengambil persembahan di gereja juga kutuk. Dan itu lebih berbahaya. Karena itu hak miliknya Tuhan. Banyak orang mengambil hak miliknya Tuhan tanpa sadar. Tidak membayar perpuluhan juga kutuk loh. Itu ingat loh para pendengar. Bahwa segala sesuatu yang bertentangan, menyimpang dari perintah Tuhan pada dasarnya kutuk. Ya. Itu dulu Pak Nelson. Ini luar biasa Pak Arthur. Memang saya setuju dengan Pak Arthur apa yang dikatakan bahwa di akhir zaman terlalu banyak kutuk yang mendatangi manusia. Akibat daripada manusia tidak mau mendekati diri kepada Tuhan. Ya. Karena Mazmur Yesaya tadi berkata bahwa saudara, terkutuklah manusia mengendalikan sesama manusia. Ya, Yeremia 17 ayat yang 5 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengendalikan manusia, yang mengendalikan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah saudara, Yesus itu datang untuk mendekatkan diri kepada manusia supaya manusia tidak hidup dalam kutuk. Nah tadi Pak Arthur sudah berbicara bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib lalu kemudian mengalahkan kutuk. Nah tapi perhatikan saya bahwa kutuk masih berlaku di bumi ini. Nah saudara, sakit penyakit termasuk kutuk, akibat daripada kutuk. kutuk dosa. Ya. Nah, yang dikalahkan oleh Yesus adalah kutuk dosa, yaitu maut itu sendiri. Kematian kekal, itu yang dikalahkan Yesus. Tapi untuk yang ada di bumi ini, juga dikalahkan Yesus, hanya saja biasanya masih berlaku. Makanya termasuk orang Kristen bisa sakit-sakitan. Ya, penderitaan, karena kutuk di bumi ini masih berlaku. Makanya kenapa kita masih bekerja keras? Kalau kita pelajari kenapa kutuk di bumi masih berlaku, karena akibat daripada apa yang tadi Pak Arthur sampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 14, saudara yang terkasih, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Lalu juga kepada manusia, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya. Lalu kemudian sampai ayat 16 berkata begini, susah payahmu waktu engkau mengandung kepada perempuan, kepada istri-istri, ya. Lalu kemudian kepada laki-laki, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah dikutuk oleh Tuhan. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Artinya begini, tidak ada buah yang dihasilkan. Yang didapat adalah semak duri. Tidak ada kerja keras, ternyata tidak ada hasilnya. Nah, tadi Pak Arthur sudah singgung. Itu artinya bahwa itu dampak atau akibat daripada kutuk itu sendiri. Nah, saudara, memang saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kutuk kekekalan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Tetapi masih berlaku kutuk kesementaraan di bumi ini. Makanya saudara yang terkasih, yang belum percaya kepada Yesus, mengalami akibat daripada dua kutuk. Pertama, kutuk sementara di bumi. Yang kedua, kutuk kekekalan di neraka. Nah, ini mengerikan, saudara. Saudara yang terkasih. Nah, Yesus datang supaya membebaskan saudara dari kutuk kekekalan dan kesementaraan. Tetapi perhatikan saya, bahwa kesementaraan ini kenapa Tuhan izinkan? Supaya memproses diri kita, memurnikan diri kita, supaya tidak menjadikan segala sesuatu yang sementara di bumi ini menjadi ilah selain daripada Tuhan kita. Jadi kenapa Tuhan itu masih mengizinkan kita sakit penyakit di tubuh kita? Makanya perhatikan saya, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang lain berkata begini, roh itu yang memerdekakan kamu. Kata roh itu memerdekakan kamu, itu Roh Kudus memerdekakan orang percaya. Apa yang dimerdekakan? Rohnya sendiri. Nah, ketika kita mengalami kepercayaan kepada Tuhan dan kita merdeka, roh kita dimerdekakan oleh Roh Allah sendiri di dalam kebenarannya, maka kutuk itu tidak akan menyentuh roh kita. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5 ayat 22, saudara yang terkasih, di situ berbicara tentang buah roh, kita akan hidupi buah roh. Buah roh itu adalah berkat-berkat ilahi, sifat-sifat Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tidak mengandalkan diri kita, ketika kita tidak mengandalkan manusia, ketika kita tidak menyembah ilah lain, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka buah roh itu melimpah di dalam hidup kita. Kita bisa bersuka cita, kita bisa senang. Ketika ada penderitaan, kita tetap bersyukur. Ketika kekurangan, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Ketika kita mengalami penderitaan yang luar biasa, kita akan berkata Tuhan Allah menyertai aku. Itu karena memang ada berkat di dalam hidup kita. Tetapi ketika ada kutuk di dalam hidup kita, orang yang mendapatkan berkat Tuhan pun, diberkati secara finansial pun, tetap tidak akan mempercayai bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Kenapa? Karena kutuk menutupi hati nurani orang untuk mengakui Tuhan itu adalah sumber segalanya. Ini mengerikan, saudara-saudara yang terkasih. Saya mau berkata begini, yang paling dibenci Tuhan di dunia ini adalah orang yang mengandalkan, ya, dirinya sendiri dan mengandalkan ciptaan lain. Bahkan mengakui setan adalah Tuhannya. Itu dibenci. Tuhan membenci. Karena Tuhan tidak suka diduakan, saudara yang terkasih. Kutuk itu mudah sekali datang. Dan saya mau berkata begini, kutuk itu firman Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada Kain. Kain, ya, berjaga-jagalah, waspadalah, karena dosa mengintip. Dosa itu yang ketika kita hidup di dalamnya, maka kutuk itu datang. Perhatikan saya, dosa membawa kutuk. tetapi kehidupan Kristus datang membawa keselamatan, berkat. Jadi dosa membawa kutuk berarti begini, ketika kita setuju untuk hidup dalam dosa, kita setuju untuk menikmati kutuk. Dan itu mengerikan. Pak Arthur, menurut Pak Arthur sendiri, Pak Arthur, keluarga-keluarga yang mengalami broken norm, ya kan? Kekacauan. Anak meninggalkan orang tuanya. Orang tua, suami istri cerai. Menurut Pak Arthur itu akibat daripada kutuk, dosa, dan itulah kutuk. Ya, salah satu bagiannya itu apa? Kutuk itu. Kutuk sendiri. Itu sendiri ya. Iya. Tapi ya kita bisa melihat bahwa apakah dalam rumah tangga itu sebelumnya ada harmonis sampai terjadi perpecahan dalam rumah tangga itu kan perlu diteliti juga, Pak. Iya. Ya, oleh sebab itu kita juga mungkin tidak bisa menjustifikasi kenapa sampai terjadi hal demikian dalam rumah itu. Betul. Tetapi kita melihat dulu akar permasalahan, penyebabnya apa? Yaitu akar segala kejahatan adalah ya itu cinta akan uang, sehingga dalam rumah tangga itu terjadi perpecahan. Nah, itu nanti bisa meluas kemana-mana. Iya, betul. Bisa meluasnya ya saling mengiri, saling mendengki, saling timbul perpecahan, akhirnya saling ingin menguasai. Nah, itulah permulaan kutuk. Sehingga dalam kehidupan manusia hari lepas hari biasanya kita melihat begini. Seseorang yang mendapatkan seseorang dalam sebuah keluarga itu lahir dengan tidak membawa apa-apa. Artinya dia lahir dalam keadaan kepapaan, dalam kemiskinan. Dan ini diidentikan kalau orang yang tidak mempunyai apa-apa, lahir dalam kemiskinan, ada satu juga lahir dalam keluarga yang kaya, ini dua hal yang kontras. Kalau orang yang lahir dalam suasana kemiskinan, lalu orang dengan mudah menjustifikasi, wah dia ini orang yang diberkati, ini orang yang dikutuk. Tetapi kalau anak itu lahir dari keluarga yang the have, mapan, keluarga kecukupan atau mampu, bilang keluarga ini diberkati, sehingga anak yang dilahirkan juga anak yang cantik, anak yang ganteng. Berarti ukurannya di fisikal atau rupanya saja, bentuk ya? Iya. Luarnya aja ya Pak? Iya. Jadi melihat bahwa orang yang diberkati itu berdasarkan finansial, berdasarkan kesehatan, berdasarkan kemapanan ya, kelengkapan anggota keluarga, seolah-olah itu berkat ya? Iya. Ya. Nah tapi kan begini Pak, bahwa setiap kita itu firman ini mencatat bahwa begini, kalau kita baca kembali dalam kisah Kejadian 3 ayat 12 tadi berkata begini, manusia itu menjawab, ya kan? Karena Yesus Tuhan mencari mereka, di manakah? Hai manusia, di manakah engkau? Ya kan? Lalu manusia Adam itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, ini menyalahkan perempuan. Adam menyalahkan perempuan. Lalu kemudian ketika ditanya perempuan, perempuan menyalahkan iblis, ya kan? Jadi terjadi yang namanya ketidaksepakatan di situ, hubungan, ya kesepakatan hati, karena akibat daripada dosa. Begitu terjadi begitu, itu artinya bahwa tidak ada yang namanya kasih, berkat itu tidak kuat melimpah di dalam hidup mereka, sehingga mereka saling menyalahkan Pak. Iya. Jadi sebetulnya saling menyalahkan itu artinya bahwa bagian daripada akibat kutuk itu sendiri Pak ya. Iya. Nah Pak Arthur tadi saya mau berkata bahwa ukuran kutuk itu bukan dari hasil yang dicapai. Karena gini Pak Arthur, kalau kita lihat daripada firman ini tadi, memang Pak Arthur memberikan gambaran tentang anak yang lahir dari keluarga yang miskin, bukan orang tua yang kaya. Lalu kemudian ada orang lain melihat bahwa ternyata dia orang yang terkutuk, anak yang terkutuk, karena ukurannya adalah kemiskinan. Nah sebetulnya firman ini sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya bukan ukuran di situ Pak ya. Bukan ukurannya di situ. Kutuk itu memang, kemiskinan itu adalah akibat daripada kutuk sebenarnya. Kutuk. Karena memang Tuhan sebetulnya sudah menyediakan segala sesuatunya, dan orang tidak perlu bekerja keras. Tetapi akibat dosa, semua orang bekerja keras untuk mendapatkan apa yang harus diperoleh, yang Tuhan sediakan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hasil yang diperoleh adalah duri, dan semuanya tidak ada buah-buah yang segar, saudara yang terkasih. Nah, ada juga yang mendapatkan buah yang segar, artinya hasil yang luar biasa, dan itu akibat saja daripada usaha kerja keras itu sendiri. Tetapi yang dimaksud dengan kutuk itu bukan bicara tentang hasil bekerjanya, tetapi berbicara tentang sifat ilahi yang tidak melekat pada hati manusia. Sehingga cenderung manusia itu ketika berhasil mengandalkan dirinya sendiri, bukan mengandalkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Ya, ukuran kutuk itu bukan dari hasil pekerjaan, tetapi ukuran kutuk itu dari sifat ilahi yang ada pada Tuhan itu digunakan atau tidak. Kutuk itu ketika kita tidak mengakui bahwa kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita, maka sebetulnya kita sudah berkata bahwa kita orang terkutuk. Sebenarnya Tuhan mau berkata bahwa kita adalah orang terkutuk. Maka itu ukuran kutuk itu bukan berdasarkan berkat banyak, uang banyak, rumah banyak, sehat. Bukan ukuran itu sebetulnya ukuran dari berkat. Bukan ukuran berkat itu nampak, buah berkat itu sendiri. Tetapi ukuran kutuk itu adalah ketika sifat kita tidak sesuai dengan Tuhan. Sekalipun kita diberkati secara finansial, karena firman Tuhan berkata begini Pak, bahwa jerih payah kita tidak akan pernah menambahi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Entah dia percaya atau tidak, ya, percaya Tuhan atau tidak, yang jelas Tuhan yang menyediakan berkat sebelum Adam diciptakan. Jadi berkat-berkat yang Tuhan ciptakan sebelum Adam diciptakan itu, saudara yang terkasih, itu tinggal berbuah. Dia sudah ditanam di tanah yang subur di dunia ini. Jadi bukan hasil usaha manusia untuk menjadikan berkat itu ada, tetapi Tuhan yang menjadikan berkat itu sehingga membuat manusia menjadi kaya sekalipun manusia tidak percaya kepada dia. Jadi ukuran kutuk itu bukan karena, saudara yang terkasih, lalu kemudian kita miskin atau kaya sebetulnya. Ukuran kutuk adalah ketika kita tidak mengakui Tuhan berperan utama di dalam hidup kita. Makanya Tuhan itu keras sekali berbicara bahwa di dalam Yeremia tadi, Yeremia 17 ayat 5 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, saudara yang terkasih, poin yang pertama ini menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa kutuk itu tetap mengintai kita, dosa tetap mengintai manusia. Nah, saudara yang terkasih, ini yang saya mau tegaskan buat kita, bahwa dosa selalu berusaha untuk merusak dasar hubungan kita dengan Tuhan. Makanya setan paling suka kalau manusia hidup tanpa pondasi, karena ketika angin datang ditiup selesai, hilang. Makanya ayat firman Tuhan banyak sekali menjelaskan tentang, ada ayat yang menjelaskan tentang kalau seseorang membangun rumah di atas batu karang yang teguh, datang badai dia tetap akan kuat. Tetapi orang bodoh membangun rumah di atas pasir, begitu datang gelombang kecil saja hanyut, terbawa arus oleh gelombang itu sendiri. Itu artinya orang itu tidak punya yang namanya dasar, yang hubungan yang kuat, hidup yang kuat dengan Tuhan. Karena apa? Hidup di dalam yang namanya wilayah kutuk, suasana kutuk, prinsip kutuk. Ini yang mengerikan, saudara yang terkasih. Firman Tuhan juga lain berkata begini, manusia hidup sama seperti uap yang sebentar aja ada dan hilang, lenyap. Itu berbicara tentang tidak ada sebuah kehidupan yang kekal di dalam kutuk. Nah, saudara yang terkasih, saya mau tegaskan di sini bahwa hanya satu-satunya cara untuk hidup di dalam berkat. Apa berkat itu? Berkat yang ada, yang kita peroleh, yang sementara di dunia ini, yang bentuknya seperti uang, bentuknya seperti rumah, bentuknya seperti apartemen, bentuknya seperti hotel, bentuknya seperti usaha apapun yang kita hasilkan, warisan apapun yang kita hasilkan, itu sebetulnya adalah berkat sementara yang Tuhan ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekalipun tidak percaya. Itu sementara. Tuhan pengen supaya kita menikmati berkat itu. Tetapi bukan itu menjadi dasar kesombongan kita untuk kita berkata bahwa kita pantas untuk hidup oleh karena kita berhasil mendapatkan berkat itu. Justru kalau kita berkata bahwa kita pantas hidup, kita layak untuk menjalani kehidupan ke depan, dan semua berkat yang kita peroleh adalah jaminan hidup kita untuk ke depan, maka saudara yang terkasih, maka sebetulnya kita hidup dalam kutuk dan Tuhan tidak suka dengan gaya hidup seperti itu. Makanya itu, saudara yang terkasih, Tuhan sediakan berkat yang kedua yang sifatnya kekal, yaitu berkat percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus berbeda sekali dengan orang yang tidak percaya. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita kekurangan berkat sekalipun, ya, dosa mengintip, kita tidak akan kompromi dengan dosa karena kita tidak menginginkan kutuk. Itu beda, saudara yang terkasih. Ya, Pak Arthur, ya. Pak Arthur sekalipun mungkin kekurangan uang, misalnya contoh, ya, Pak Arthur dengan saya, dengan Anto, kekurangan uang tidak akan pernah marah-marah. Betul nggak, Pak Arthur? Mau sungut-sungut terus protes Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Nah itu juga gak boleh. Nah perhatikan saya, kalau orang yang kekurangan uang, orang lahir miskin dan marah-marah, kutuk orang tuanya, itu orang terkutuk, saudara terkasih. Apalagi menyalahkan Tuhan, protes Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begini, itu orang terkutuk. Hati-hati saudara terkasih. Orang terkutuk selalu tidak akan pernah bersyukur. Betul ya Pak Arthur ya? Yeah. Tapi orang yang diberkati akan bersyukur dalam segala sesuatu. Maka firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, sekali kekurangan uang, kekurangan kebutuhan untuk tubuh ini, pakaian, makanan, iya kan, uang dan finansial yang lainnya, tidak akan pernah marah dan protes Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa hidupnya bukan soal tubuh saja. Ya, hidup di dalam diri orang percaya ada tiga, saudara. Hidup secara tubuh, hidup secara jiwa, dan hidup secara roh. Nah, orang yang terkutuk selalu pengen hidup secara tubuh terus. Melihat segala sesuatu ada berdasarkan yang nampak di depan mata. Baru dia tahu dia berhasil. Nah, secara roh tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya selalu orang menjauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, saudara yang terkasih, di ayat yang lain Tuhan berkata begini, Yesus berkata begini, mulai hari ini orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, perhatikan saya, kutuk selalu membuat orang menjauhkan rohnya dari Tuhan adalah roh. Makanya kutuk selalu membuat orang jiwanya tidak akan pernah tenang. Pikirannya stres, keinginannya bertambah-tambah, keinginan dagingnya tinggi sekali dan bahkan banyak banget. Ya, firman Tuhan berkata begini, matikanlah keinginan-keinginan daging. Matikan keinginan daging. Orang yang tidak mematikan keinginan daging, menghidupi keinginan daging adalah orang yang hidup dalam kutuk. Jiwanya hidup dalam kutuk, tubuhnya hidup dalam kutuk, rohnya hidup dalam kutuk. Ini mengerikan saudara terkasih. Kalau kita bahas ini lanjutan saudara secara khusus, ini agak luar biasa saudara terkasih. Kalau berbicara kutuk, itu tidak hanya berbicara nampak di depan mata aja. Akibat kutuk tidak hanya nampak di depan mata saja. Kalau di dalam kutuk yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa dan kepada setan, saudara, itu nampak di depan mata, saudara. Tanah yang bisa dilihat dikutuk oleh Tuhan. Ya, saudara yang terkasih. Ibu yang melahirkan dengan susah payah, itu bisa dilihat dengan mata, saudara yang terkasih. Orang laki-laki Adam yang bekerja keras untuk mendapatkan hasil dari tanah yang dikutuk itu bisa dilihat dengan mata, saudara yang terkasih. Makanya kutuk, akibat kutuk itu bisa dilihat dengan mata, ya, tetapi juga bisa dirasa di dalam jiwa, bisa ada dalam pikiran, bisa ada dalam perasaan dan keinginan. Apalagi akibat kutuk di dalam roh, itu mengerikan, saudara. Roh yang tidak menyatu dengan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, adalah roh yang terkutuk, saudara yang terkasih. Saya mau berkata begini, bahwa ayat ini sungguh sangat jelas. Tuhan sangat keras melarang orang manusia untuk mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan melarang supaya jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan, usahakan untuk cari Tuhan. Makanya terlalu banyak agama yang ada untuk mencari Tuhan. Agama ada untuk menjelaskan manusia, untuk menuntun manusia kepada Tuhan. Tetapi perhatikan saya, adakah agama yang menemukan Tuhan yang memberikan hidup dalam berkat? Atau masih adakah ada agama yang tidak menemukan kehidupan kekal di dalam sorga dan mereka masih hidup dalam kutuk? Perhatikan saya, terlalu banyak ajaran-ajaran yang sebetulnya memberikan sebuah jaminan sementara. Seolah-olah hidup dalam berkat, ternyata hidup dalam kutuk. Ini mengerikan saudara terkasih. Saya membuka poin yang pertama ini sebagai dasar untuk kita merenungkan bahwa kutuk itu bekerja setiap hari sekalipun tidak kelihatan. Ya, kutuk itu bekerja secara bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan, bisa dirasa, dan apalagi di dalam roh manusia. Nah, setan itu bekerja di dalam roh dan di dalam jiwa dan di dalam tubuh juga, saudara yang terkasih. Kuasa setan bisa bermain, makanya ada banyak orang stres, gila, saudara yang terkasih, maafkan saya, yang stres. Kemudian di pinggir jalan itu karena memang jiwanya sudah sangat terganggu. Karena akibat daripada kutuk. Serangan balik setan itu betul-betul mengerikan untuk merusak kehidupan manusia. Maka itu saudara yang terkasih, supaya hidup maksimal dalam berkat, satu-satu syaratnya adalah temukan Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata begini, aku datang supaya hidup dalam, aku datang supaya engkau hidup di dalam segala kelimpahan. Engkau bisa hidup, tetapi hidup juga di dalam segala kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Segala berkat, berkat surgawi. Bukan kelimpahan kutuk, tetapi kelimpahan berkat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mulai hari ini kita merenungkan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau engkau sebagai orang percaya, yang sudah takut akan Tuhan, tiap hari Minggu ke gereja, ya, tetapi engkau masih pengen selingkuh, engkau masih pengen untuk narkoba, engkau masih pengen untuk macam-macam curi uang, korupsi, engkau masih pengen untuk menduakan istrimu, menduakan suamimu, engkau masih pengen menghajar anakmu, engkau masih pengen untuk menikmati dosa-dosa, hati-hati, karena kutuk tidak akan pernah melepaskan dirinya daripada engkau, kecuali engkau melepaskan diri dari kutuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati-hati saudara terkasih. Saudara, iblis suka dengan orang yang mendekatkan diri kepada kutuk. Tetapi Tuhan suka dengan orang yang mendekatkan diri kepada berkat. Kepada berkat, karena memang itu yang Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan kutuk dan berkat. Pilihannya adalah kalau Anda memilih kutuk, maka Anda bersekutu dengan iblis. Tetapi kalau Anda memilih berkat, Anda bersekutu dengan Tuhan itu sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, pilih Tuhan Yesus supaya engkau mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Nah saudara, poin yang pertama ini sungguh sangat jelas. Sebagai suami, sebagai istri, jangan coba-coba selingkuh. Amin Pak Arthur ya. Ada banyak suami yang selingkuh hari ini ya. Karena akibat daripada dosa itu. Jadi selingkuh itu adalah hidup dalam kutuk. Jadi coba-coba untuk pulihkan hidupmu kembali. Saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kembalilah, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau ada orang yang menegur engkau karena kesalahanmu sendiri, rendahkan dirimu dan terima teguran itu. Karena ketika engkau sombong dan engkau berkata engkau bisa, sepertinya semua teguran itu tidak pas dengan engkau, padahal di dalam hati nuranimu berkata, oh ternyata engkau butuh itu. Roh Kudus berbicara kepadamu supaya engkau mendengarkan teguran itu, dan engkau harus tunduk kepada Roh Kudus untuk menerima teguran itu, maka engkau sedang menuju kepada berkat. Tetapi kalau engkau menolak teguran itu, nasihat-nasihat apapun yang datang dari orang tua, dari pendeta, dari siapapun, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang menasihati engkau supaya engkau berbalik kepada Allah, maka sebetulnya mereka menolong engkau supaya kembali kepada berkat Tuhan sendiri. Nah saudara yang terkasih, jangan keraskan hatimu supaya engkau tidak hidup dalam kutuk. Lembutkan hatimu, berikan hatimu hari ini supaya engkau betul-betul masuk dalam berkat Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, poin yang pertama sangat luar biasa. Tuhan keras berbicara supaya kita tidak boleh mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan juga tidak boleh menjauhkan diri dari hubungan dengan Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang terkasih, cara yang kedua saudara yang terkasih, untuk kita betul-betul kuat di dalam Tuhan saudara yang terkasih, kita akan masuk pada poin yang kedua. Tetapi sebelumnya saudara yang terkasih, mungkin kita akan istirahat sebentar. Kita akan dengarkan pujian berikut ini supaya kita betul-betul diberkati. Dan sebelum saudara mendengarkan istirahat, sebelum kita istirahat dan mendengarkan pujian berikut ini saudara, mungkin saudara akan SMS kami di nomor yang ada supaya saudara bisa saudara sharing, atau saudara bisa kesaksian ya. Saudara bisa pengen untuk bertanya, saudara bisa hubungi kami di 0822-1384-6200. 0822-1384-6200. Saudara mungkin mau sharing atau mau bertanya bagaimana caranya supaya bebas dari kutuk, akibat daripada kutuk dosa itu sendiri, supaya saudara betul-betul maksimal hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Kita istirahat sedengar, kita akan diberkati dengan pujian berikut ini. Haleluya. akan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ada Yesus di hidupku. Ada Yesus di setiap rencana. Jaminan hidupku.

Oh Lord, I long Puji Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih, kita akan lanjut pada poin yang kedua dari tema firman Tuhan hari ini, yaitu dasar yang teguh. Saudara yang terkasih, kita akan bahas poin yang kedua dengan judul menaruh harap. Poin yang pertama tadi adalah ada kutuk ketika manusia mengendalikan manusia, ya. Ada kutuk ketika manusia mengendalikan manusia atau mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua adalah menaruh harap. Jadi ketika kita bebas dari kutuk, maka kita harus memiliki yang namanya keinginan besar untuk menaruh harap kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita ada di dalam sebuah kekosongan. Karena di situ kesempatan di mana kita akan kembali ke kutuk ketika ada intimidasi, ketika ada gangguan-gangguan iblis, gangguan-gangguan dosa, saudara yang terkasih. Nah, ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, maka kita memulai membangun dasar kita yang teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya mau berkata begini, menaruh harap kepada Tuhan itu supaya memiliki dasar yang teguh, saudara yang terkasih butuh yang namanya full heart, ya, kepenuhan hati, sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh, saudara yang terkasih, firman Tuhan banyak berkata bahwa orang suam-suam akan dimuntahkan. Jadi sebaiknya engkau panas, panas sekalian, dingin, dingin sekalian. Jangan engkau suam-suam kuku supaya tidak dimuntahkan, supaya dimuntahkan, saudara yang terkasih. Jadi kalau untuk menaruh harap, jangan setengah-setengah. Karena ketika kita menaruh harap setengah-setengah kepada Tuhan, maka iblis melihat ada celah bagi dia untuk menyerang. Dosa melihat ada celah bagi dia untuk masuk. Makanya firman Tuhan berkata begini, saudara yang terkasih, ketika kita percaya, percayanya sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh berarti kita akan mendua hati. Mendua hati di situ artinya bahwa kita tidak menaruh diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu firman ini sebenarnya berkata kepada kita supaya menaruh harap. Kata menaruh harap itu artinya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, saudara, kita akan baca di dalam tetap di ayat yang sama di dalam Yeremia 17. Saudara, di pasal yang sama, Yeremia 17 ayat yang ke-7, saudara yang terkasih. Ini jelas sekali berbicara tentang ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, maka betul-betul Tuhan itu menguasai hidup kita dan kita akan menikmati hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Menaruh harap itu tidak menaruh harap kepada berkatnya, tidak menaruh harap kepada janji-janji berkat Tuhan, tetapi menaruh harap yaitu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, Yeremia 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap. Nah, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, itu karena kita sudah menaruh harap. Tidak mungkin kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita tidak menaruh harapan kita kepada Tuhan. Betul ya Pak Arthur ya? Tidak mungkin kita berharap kepada orang kalau tidak mungkin kita mengandalkan orang kalau kita tidak menaruh harap kepada dia. Makanya kan fasenya seperti ini, saudara yang terkasih. Fasenya adalah kita menaruh harap dulu baru kita mengandalkan. Ya, saudara yang terkasih. Saudara, tetapi sebetulnya kepada Tuhan berbeda. Kita ngandalin Tuhan, baru kita menaruh harap. Saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, kepada Tuhan kita ngandalin dia dulu. Karena ketika kita ngandalin dia, itu sama seperti kita menaruh percaya kepada dia, baru kita berharap bahwa berkat itu datang kepada kita. Nah, saudara yang terkasih, ini menaruh harap dan mengandalkan Tuhan. Sebetulnya pengertian Indonesianya tidak beda jauh, agak sama sebenarnya. Tetapi ayat Alkitab ini kalau menjelaskan aslinya itu sebetulnya itu berbicara tentang memberi hidup kepada Tuhan, memberi hidup, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, itu memberi hidup. Jadi sebagai orang percaya jangan pernah mengandalkan berkat Tuhan. Jangan pernah menaruh harap kepada janji-janji berkat Tuhan kalau engkau tidak melekat kepada Tuhan. Sebab kalau orang tidak melekat kepada Tuhan, berkat datang tidak akan digunakan untuk Tuhan, tetapi digunakan untuk kepuasan daging. Makanya firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan berkata, engkau salah berdoa. Karena engkau berdoa untuk apa? Ketika engkau mendapatkan apa yang Tuhan berikan dari hasil doamu, hanya untuk memuaskan keinginan dagingmu. Kenapa orang bisa memuaskan keinginan daging dari hasil doa yang dia dapatkan dari Tuhan? Karena dia tidak menaruh hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika mendapatkan berkat, tidak bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga ketika dia mendapatkan berkat, maka dia akan sombong. Dia akan berkata, Tuhan itu baik, tetapi dia tidak memuliakan Tuhan dengan berkat. Ini tandanya orang yang tidak menaruh harap atau tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, saudara yang terkasih, saya mau berkata begini, terlalu banyak Kristen anak-anak, ya. Firman Tuhan ada mencatat begini, kita bukan anak gampangan. Nah, saudara, anak gampangan itu menaruh harapannya hanya kepada berkat-berkat Tuhan, bukan kepada Tuhan. Ini beda. Anak-anak yang kerajaan, anak-anak kerajaan itu menaruh harapannya kepada Raja, kepada Tuhan. Kita nih anak-anak Raja, anak-anak Allah, menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan menaruh kepada pemberian Tuhan. Berbeda sekali, saudara-saudara yang terkasih. Banyak orang bersyukur ketika mendapatkan berkat, tetapi tidak mendapatkan berkat berupa uang dan lain sebagainya, tidak mau bersyukur. Ini artinya orang yang tidak menaruh hidupnya kepada Tuhan. Ini berbahaya, saudara-saudara yang terkasih. Ayat ini tidak berbicara tentang mengharapkan berkat, tetapi mengharapkan kehadiran Tuhan sepenuhnya mengendalikan hidup kita. Ini dia, saudara yang terkasih. Kata mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan itu mendatangkan berkat Tuhan. Nah, berkat itu datang ketika Tuhan menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, tadi kita sudah singgung bahwa kutuk itu masih bisa bekerja kepada orang percaya, orang Kristen di dunia ini. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mendua hati dengan Tuhan. Mencintai uang, mencintai mamon, bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan itu banyak, ada ayat firman Tuhan yang sangat kuat. Ya, saudara yang terkasih, tentang bersahabat dengan dunia itu mengadakan permusuhan dengan Allah, saudara yang terkasih. Ya, saudara, jangan coba-coba kita bersahabat dengan dunia. Karena ketika kita bersahabat dengan dunia, apa itu dunia? Dunia ini bukan bentuk dunia atau wilayah atau geografis. Dunia itu berbicara tentang isinya. Ketika kita menaruh cinta kita kepada isi dunia, berarti kita sedang bermusuhan dengan Allah. Dan ini mengerikan, saudara yang terkasih. Orang yang bermusuhan dengan Allah tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan benci, saudara yang terkasih. Tidak mau, Tuhan tidak suka dengan orang yang bersahabat dengan dunia. Kita menaruh harap kita kepada Tuhan itu berbeda dengan menaruh harap kepada berkat-Nya. Makanya dasar yang teguh tergantung harapan kita kepada apa? Kepada Tuhan atau kepada berkat-Nya. Saudara terkasih, saya suka sekali dengan berkat Tuhan. Tetapi saya tidak suka kalau saya hanya mengandalkan berkat Tuhan. Saya suka diberkati, tetapi saya tidak mau diberkati saja. Saya harus hidup dalam sumber berkat. Karena kalau saya lepas daripada sumber berkat, saya akan masuk di dalam kutuk. Setelah habis berkat itu, kutuk itu menanti saya, menggerogoti saya, menguasai hidup saya, maka saya akan menjauh dari sumber berkat. Dan Tuhan tidak suka dengan gaya hidup seperti itu. Dia menciptakan sebuah suasana hidup yang sangat berbeda kepada orang percaya. Orang percaya, firman Tuhan tegaskan, saudara yang terkasih, firman Tuhan sangat keras berbicara. Ada ayat berkata begini, jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada dia yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya begini, kalau kita menderita karena Kristus, itu baik. Firman Tuhan berkata, ikut Yesus harus pikul salib, sangkal diri, pikul salib, menderita. Jadi menderita itu adalah hidup dalam berkat, sebetulnya. Jadi kalau kita menderita karena Kristus, itu artinya kita hidup dalam berkat. Tapi kalau kita menderita karena dosa kita hidup dalam kutuk. Itu berbeda. Berarti kita tidak menaruh hidup kita kepada Kristus yang adalah jaminan daripada berkat itu sendiri. Jadi kalau kita menaruh harapan kita, andalan kita, ya kepada Kristus, berarti kita tidak mau diberkati saja, tetapi kita mau hidup. Diberkati dengan hidup adalah suasana, suatu keadaan yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kita bisa diberkati finansial dan lain sebagainya. Kesehatan, kita bisa punya uang banyak jalan keliling dunia. Tetapi kalau hati kita menjauh dari Tuhan, tidak menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan, saya pastikan Anda pulang dari jalan-jalan, sakit penyakit menunggu Anda. Kekacauan di pikiran jiwa Anda akan menimpa Anda. Tetapi kalau Anda menaruh harap kepada Tuhan, Anda jalan keliling kemana saja, tidak akan berkata, wow, keindahan segala sesuatu yang aku peroleh lebih daripada Tuhan. Enggak akan pernah berkata begitu. Saya pernah mengalami, saudara yang terkasih, sebelum kita sharing poin yang kedua ini, saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu satu hal. Tahun 2012 saya ke Israel, berdoa keliling di Israel. Saudara, waktu mau berangkat rasanya seperti sebagai manusia bangga sekali, senang banget jalan-jalan ke Israel. Siapa yang gak suka jalan ke Israel kalau sebagai orang Kristen? Sangat senang. Tetapi perhatikan, pada waktu kita berjalan, waktu kita sedang menjalankan perjalanan tur itu, bukan hanya tur, tetapi berdoa keliling. Waktu berdoa keliling, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kepada saya, engkau puas. Dia berkata begini, engkau puas, engkau sudah sampai di Israel. Yang bertahun-tahun engkau doakan supaya datang ke sini. Tetapi perhatikan saya, itu kepuasan jiwa. Itu kepuasan jiwa. Roh Kudus berkata begini, lebih daripada perjalanan yang enak ini, yang menyenangkan ini menurut engkau adalah Kristus sendiri. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan itu saya tidak menikmati sebuah tur yang indah seperti yang dinikmati oleh banyak orang yang suka jalan-jalan. Saya menikmati keintiman dengan Tuhan. Dan itu sebuah pengalaman hidup yang luar biasa dengan Tuhan. Kenapa saya tidak menaruh harapan saya kepada Tuhan supaya saya bisa jalan-jalan? Enggak. Saya menaruh harapan saya kepada Tuhan untuk betul-betul menjalani sebuah perjalanan rohani, persekutuan yang intim dengan Tuhan dalam perjalanan tur di Israel. Jadi ini artinya menaruh harap lebih daripada sebuah impian yang kita inginkan, yang kemudian kita capai. Saudara yang terkasih, orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan bangga dengan apapun yang diperoleh. Tidak akan sombong dengan apapun yang diperoleh. Betul ya Pak Arthur ya? Saya rasa bahwa segala bentuk keindahan yang ada di dunia ini tidak akan membuat orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta dengan Tuhan, orang yang menaruh harap dengan Tuhan, akan membuat dia melepas cintanya dengan Tuhan. Orang yang gelora cintanya besar dengan Tuhan tidak akan membanggakan apapun yang kelihatan dengan kasat mata. Makanya firman Tuhan selalu berkata begini, manusia melihat rupa, Allah melihat hati. Manusia selalu melihat kelihatan dan itu menyenangkan jiwanya. Tetapi ketika orang percaya mengenal hati Tuhan, tidak akan pernah menaruh harap kepada apa yang kelihatan dan membuat hatinya berbunga-bunga. Tetapi ketika orang percaya menaruh harapnya kepada Tuhan, maka rohnya akan diisi dengan kebenaran dan dia akan berkata, Tuhan itu dahsyat. Yesus itu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, Daud berkata kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia punya kekayaan. Dia punya status menjadi raja yang berpengaruh pada zaman itu. Dia punya tahta. Dia punya segala sesuatu. Dia punya kemuliaan. Dia punya nama besar. Dia punya orang-orang yang bisa, raja-raja lain, raja-raja kecil yang datang mengakui kebesarannya sendiri. Tetapi dia tidak membanggakan itu. Ketika dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku, dia mau berkata begini, pengharapannya bukan kepada tahta. Pengharapannya bukan kepada ketenaran. Pengharapannya bukan kepada nama besar. Pengharapan bukan kepada harta dan warisan yang ada. Tetapi pengharapannya hanya kepada roh yang memerintah di dalam rohnya, menguasai dia untuk sampai kepada kekekalan. Saudara yang terkasih, itulah dasar yang mulai dibangun. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita meletakkan hidup kita kepada dia yang adalah dasar yang teguh. Saudara-saudara terkasih, akan membuat kita menjadi sangat kuat, menjadi orang yang perkasa secara spirit, untuk kita tahu bahwa kita bukan anak gampangan. Nah saudara, Pak Arthur akan tambahkan dari poin yang kedua tentang menaruh harap ini, karena ini sangat-sangat sangat-sangat penting sekali bagi orang Kristen di akhir zaman. Nah, saudara, di akhir zaman ini terlalu banyak godaan dan cobaan. Kalau kita tidak menambah-nambah menaruh harap kita kepada Tuhan, sangat berbahaya. Anda dapat uang bisa cepat hilang. Ya, orang Kristen bisa bercerai. Kenapa? Karena menaruh harapnya, hidupnya kepada Tuhan tidak maksimal. Saya mau berkata begini, semua tantangan dosa menanti di depan mata. Dosa mengintip, dan itu sangat berbahaya. Jangan pernah menaruh harap kepada sesuatu yang kelihatan. Menaruh haraplah kepada Tuhan, karena kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan nyata dan melimpah dalam hidup kita. Nah, Pak Arthur, bisa tambahkan dari poin yang kedua tentang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Iya. Akhir-akhir ini, artinya ketika kita hidup di dalam dunia yang Tuhan izinkan, itu kan harus memberkati orang lain. Iya. Bukan hanya memberkati diri kita sendiri. Kita hidup ini karena anugerah. Jadi berkat itu sama dengan anugerah. Berkat kesehatan, ekonomi membaik, dan juga anak-anak pintar itu kan salah satu berkat Tuhan. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika saudara dan saya bisa mengubah apa yang ada dalam pikiran kita, lalu kita tuangkan dalam kehidupan kita sehingga orang lain menikmati dari pola pikir kita. Tapi ingat, pola pikir kita itu harus pola pikirnya Tuhan Yesus. Nah, setelah pola pikir kita itu bisa dinikmati orang lain, barulah kita boleh berbuah. Dan buah itu harus matang dan orang lain bisa mengecap. Sehingga ketika orang lain mengecap dari apa yang kita berikan, mereka kan memuji Tuhan. Wah, hebat ya Allahnya orang Kristen. Hebat ya Tuhannya orang Kristen. Nah, dari situ saja kita sudah bisa melihat karya kita itu tidak perlu terlalu spektakuler. Biasa-biasa saja bisa kok menjadi hal yang spektakuler. Dunia ini diciptakan sangat luas oleh Tuhan Allah. Tetapi ketika Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita untuk mengolah bumi, itu harus menjadi berkat atau bahasa umum kemahaselatan, kebaikan. Jadi berkat itu adalah untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kebaikan diri kita sendiri. Wong kita sudah dapat berkat kok daripada Tuhan. Apa itu? Keselamatan. Ya, kita harus berikan berkat keselamatan kepada orang lain. Apalagi wong kita udah dapat kesehatan. Ya, kesehatan juga harus kita berikan kepada orang lain. Nah, kalau berbicara tentang aspek-aspek kehidupan dalam kehidupan orang Kristen yang harusnya bisa mempengaruhi dunia, kan itu harus dimulai dalam skop kecil dulu. Bertolong-tolonganlah kamu, terutama kepada saudara seiman. Banyak orang Kristen tidak memahami ini. Bertolong-tolongan kepada saudara seiman. Sudah mendapatkan berkat. Sudah mendapatkan berkat. Tolong dong bantu saya. Ntar dulu deh, saya ada pekerjaan yang lain. Ntar dulu deh. Kata ntar dulu ini buat orang lain apa? Kecewa. Tetapi bukan di situ letaknya, Pak. Yes. Jadi kita kalau ada orang lain yang bilang ntar dulu, nggak usah lah kita terlalu berharap. Berarti dia sudah nggak mau menolong kita. Banyak itu kejadian sehari-hari kita dapatkan. Kemarin ya, contoh suruh rapat. Aduh, Pak. Iya deh, nanti jam 5 saya datang. Nanti saya datangnya. Tunggu, Pak, tunggu jam 5. Aduh, saya capek ini. Bukannya terus terang aja bilang aja saya capek, gak bisa, saya begadang. Itu kan buat kita apa, jengkel. Iya, itu berkat-berkat itu kan sebenarnya, ya ampun. Itu hal yang sepele, tapi kadang-kadang dianggap cuek, masa bodoh. Nah, orang Kristen tuh yang saya lihat sekarang, kebanyakan orang Kristen yang cuek, dia sudah dapat berkat kok dari Tuhan. Kita kan, kita anak-anak Tuhan dapat berkat. Kita kan anak-anak raja. Kalau saya bilang pala lu peang, bagaimana sih orang udah dapat berkat ya harus kita berikan kepada orang lain. Gak bisa kita berkat itu kita pendam. Itu sama juga dengan talenta atau karunia. Karunia apa? Tentang kesembuhan. Itu kan berkat yang daripada Tuhan harus kita salurkan. Orang yang sakit harus disembuhkan. Bukan dengan kekuatan kita. Wih, orang itu sembuh. Gua itu yang nyembuhin. Bukan, itu Tuhan kok punya karya. Jadi karyanya Tuhan itu tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan kita. kadang-kadang kekuasaan kita, Pak, yang menyebabkan kita ini bangga. Akibatnya apa? Roh Kudus undur. Ah, udah deh, gue gak mau pakai lu deh. Pakai aja orang lain yang apa? Rendah hati. Jadi berkat itu datang kepada orang yang rendah hati. Bukan orang yang tinggi hati. Jadi berkat itu datang kepada orang yang lemah lembut. Yesus tuh lemah lembut, sehingga berkat itu apa, dia berikan kepada orang yang rendah hati, ya, lemah lembut. Jadi kalau ada hubungannya dengan soal pengharapan nih, Pak, menaruh harap. Ya. Menaruh harap. Inti daripada menaruh harap itu adalah apa yang kita harapkan harus datang atau tidak. Ya, dia mencondongkan apa segala sesuatunya yang dia tidak pikirkan itu kepada harapan itu sendiri dan kepada pemberi harapan. Siapa pemberi harapannya? Tuhan Yesus. Ya. Jadi begini, Pak, masalah menaruh harap nih, Pak. Kondisi hati kita yang sebenarnya, misalnya Pak ya. Soal menaruh harap kepada Tuhan, kondisi hati kita harus benar. Betul ya, Pak? Iya, harus benar. Ya. Artinya begini, kalaupun kita menaruh harap untuk sesuatu, ya, yang harus kita dapatkan, contohnya katakanlah pekerjaan, ya kan, pekerjaan baru yang pengen kita dapat, ya, keuangan yang bertambah dan lain sebagainya, rumah dan kontrakan dan lain sebagainya, katakan begitu, atau posisi di kantor dinaikkan oleh bos, kan begitu, kita berharap begitu ya, contoh aja. Nah, itu kan kita berharap supaya Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Tetapi kalau misalnya Tuhan tidak izinkan, posisi hati kita harus seperti apa supaya kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa. Nah, gitu. Di sinilah letaknya kehidupan kekristenan kita. Banyak orang yang terlalu berharap kepada Tuhan apa? Untuk cari muka. Cari muka dalam mereka kata, aduh, gue ini yang banyak bekerja nih. Dia berharap nanti gue banyak berkat ya daripada teman-teman yang lain. Enggak lah. Tuhan bilang sama seperti seorang pekerja. Tuhan bilang sama ya, orang yang masuk jam pertama dengan dia dapatkan upah sama. Lalu orang yang bilang masuk paling awal, dia bilang, waduh, gue berharap upah gue lebih besar ya daripada orang yang masuk jam 5 atau. Gak bisa, Tuhan yang punya kuasa kok. Yeah. Jangan cari muka di hadapan Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan. Tuhan udah ngerti kok apa yang tercantum di dalam hati kita. Setuju, Pak. Jadi kita gak boleh melunakkan hati Tuhan dengan cara jadi kata mencari muka itu sama dengan menjilat sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak mau kemunafikan hati. Ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, itu transparan. Hati kita terbuka sama Tuhan. Karena dia tahu sebetulnya perkataan mulut kita dengan hati kita berbeda, saudara. Seringkali kita mengucapkan janji-janji palsu di hadapan Tuhan. Betul ya, Pak Arthur ya? Seringkali kita berkata begini, Tuhan kalau saya diberkati saya akan menabur. Ya kan? Asal saja harapan saya supaya usaha saya diberkati, baru saya akan menabur. Saya berharap kalau diberkati, kalau diberkati. Nah, saudara-saudara terkasih, sebetulnya itu menggurui Tuhan. Itu membohongi Tuhan, itu berjanji-janji palsu. Dan fakta membuktikan terlalu banyak anak Tuhan yang membohongi Tuhan. Dengan apa? Janji-janji palsu, saudara terkasih. Ini menaruh harap tetapi menipu Tuhan. Mengerikan, saudara terkasih. Pengkhianat-pengkhianat selalu mengucapkan janji-janji manis di depan orang. Maka saudara-saudara terkasih, kita ketahui bersama. Politik dimanapun juga ada banyak sekali tokoh-tokoh politik yang sebelum dia jadi menjadi orang yang dikenal di bangsa ini, dia menjanjikan banyak hal di atas panggung kepada masyarakat. Ternyata pada waktu dia menjabat, dia tidak bisa memenuhi semuanya. Kenapa? Karena kebutuhannya bertambah-tambah. Dia mesti penuhi kebutuhan pribadinya, keluarganya, partainya, dan lain sebagainya. Dan ternyata ada banyak masyarakat yang kecewa. Kenapa? Karena janji palsu. Masyarakat terlalu sangat menaruh harap kepada tokoh politik ini. Dan ternyata dia tidak bisa memenuhi semuanya. Demikian juga orang percaya. Nah, saudara-saudara terkasih, jangankan manusia atau orang yang belum percaya kepada Yesus. Orang percaya pun begitu, saudara terkasih. Makanya firman ini jelas. Jangan mudah menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, apalagi saudara. Jangan pernah berdoa dengan doa yang salah, saudara. Doa yang salah itu begini, saudara. Tuhan, kalau engkau berkati saya akan perhatikan gereja. Tuhan, kalau engkau berkati saya, uang yang saya banyak, saya akan perhatikan orang miskin. Ternyata begitu diberkati, lupa diri. Mabuk-mabukan, minum mabuk, selingkuh, dan lain sebagainya. Ya, pesta pora, dan lain sebagainya, lupa sama orang miskin. Yang kayak gini, saudara yang terkasih, menunggu kutuk Tuhan datang kepada hidupnya. Jangan pernah menaruh harap dengan sebuah janji palsu kepada Tuhan. Jangan naruh harap kepada Tuhan, jangan dengan perkataan. Naruh harap kepada Tuhan dengan pemberian hati. Itu yang disebut dengan memberi diri. Menaruh harap dengan memberi diri, dua hal yang berbeda. Menaruh harap kepada Tuhan, memberi diri itu transparan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu. Makanya kalau engkau berdoa, jangan doa dengan janji-janji palsu. Jangan pernah engkau menipu Tuhan. Jangan bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau suami saya. Kalau suami saya bertobat, saya akan full melayani engkau. Begitu bertobat, senang menikmati cinta suami istri. Gak pernah menikmati lagi yang namanya hubungan pelayanan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan aja malas-malasan. Saudara yang terkasih, kalau saya sembuh, saya akan baca Alkitab, saya akan rajin berdoa. Begitu disembuhkan, lupa diri. Tadi Pak Arthur juga berkata begitu. Begitu diberkati, lupa dengan memberi berkat untuk pekerjaan Tuhan, saudara yang terkasih. Ada banyak orang yang diberkati, lupa akan Tuhan, lupa akan pekerjaan Tuhan, lupa akan janjinya sendiri. Menaruh harap kepada Tuhan hanya untuk diberkati, tetapi tidak memberi dirinya. Ini bukan dasar yang teguh yang Tuhan inginkan kepada orang Kristen. Saudara terkasih, sungguh sangat jelas Tuhan pengen supaya ketika kita menaruh harap, bukan keinginan kita yang kita taruh sebagai harapan, tetapi yang kita taruh kepada Tuhan sebagai harapan adalah hati kita menjadi dasar. Karena Tuhan tidak pernah menaruh firman-Nya di dalam mulut hanya sekedar saja. Memang firman Tuhan ada ayat berkata begini, hukumku, firmanku ada di dalam mulutku, mulutmu. Tetapi perhatikan saya, firman itu tidak bisa keluar dari mulut kalau tidak ditaruh dalam hati. Tuhan tidak pernah memberkati orang percaya dari pikirannya saja, dari jiwa dan tubuhnya. Dia mulai memberkati orang percaya dari rohnya. Maka itu roh itu berbicara hati. Kalau kita menaruh harapan kita, taruhlah harapan rohmu, taruhlah harapan jiwamu, taruhlah harapan Tuhanmu sebagai sebuah korban persembahan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan kudus berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini sebetulnya berbicara tentang sebuah pemberian kepada Tuhan. Menaruh harap sebetulnya itu adalah mempersembahkan diri, menjadikan Tuhan sebagai penguasa hidup dalam hidup kita. Itu baru disebut dengan dasar. Nah saudara, kita langsung saja kepada poin yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan selesai saudara terkasih. Poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat kuat ketika kita punya dasar yang kuat. Ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan dengan kuat, maka kita akan memiliki dasar yang kuat untuk menjalani kehidupan ini dengan iman, saudara-saudara terkasih. Poin yang ketiga ini sungguh sangat jelas bagaimana kita memiliki yang namanya hidup yang kuat di dalam Tuhan dengan dasar yang teguh. Poin yang ketiga di dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat ke-18. Roma 4 ayat 18. Ya. Saudaraku yang kekasih, Roma 4 ayat 18 firman Tuhan berkata sebagai berikut. Roma 4 ayat 18, saudara terkasih. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab sekalipun tidak ada dasar, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti turunanmu. Keturunanmu. Saya lanjut ayat 19 begini, berkata begini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah saudara-saudara yang terkasih, dua ayat ini menjelaskan kepada kita ketika kita menaruh hati kita totalitas kepada dia, maka pengharapan kita jelas kepada dia. Nah ketika kita menaruh pengharapan hati kita kepada dia dan pengharapan kita kepada dia, maka ayat lain berkata begini, aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita berdoa dan sepertinya masalah belum selesai, sudah berserah saja sama Tuhan. Itu yang disebut dengan menaruh hidup kepada Tuhan. Waktu kita menaruh hidup kepada Tuhan, iman kita akan bangkit dan berkata, sekalipun aku tidak melihat mujizat, sekalipun aku tidak melihat pintu, sekalipun aku tidak melihat jalan keluar, tetapi hatiku tetap percaya. Sebab Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan ada dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan ada sekarang dan masa depan dia ada. Kalau Tuhan berjanji, dia menggenapi. Tidak mungkin Tuhan berjanji, dia mendustai kita. Saudara yang terkasih, manusia berjanji selalu mendustai. Tetapi Tuhan berjanji tidak pernah mendustai. Karena firman-Nya ya dan amin. Firman Tuhan berkata tidak akan pernah kembali dengan sia-sia apa yang Tuhan firmankan. Berarti begini saudara yang terkasih, percayanya kepada kita memiliki dasar yang teguh bukan pada waktu kita mendapatkan hasilnya. Tetapi percayanya kepada Tuhan itu memiliki sebuah dasar yang teguh ketika kita melihat seolah-olah tidak ada jawaban. Itu akan menentukan bagaimana kita percaya kepada Tuhan, apakah kita teguh atau tidak. Karena ayat 19 ini berkata begini, tetapi saudara yang terkasih, iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang terkasih, saya tutup poin yang ketiga ini saudara yang terkasih dengan sebuah kesaksian saudara. Saya mendapatkan ayat ini ketika berapa awal tahun ini untuk kita membuat seminar pada tanggal 22 Februari ini tentang seminar kebangkitan generasi pemimpin di Bekasi, saudara yang terkasih. Kita akan adakan pada tanggal 22 Februari jam 9 pagi di GKOI Perumnas 2 Bekasi, saudara yang terkasih. Nah saudara, sebentar kita akan kasih nomor teleponnya saudara. Tetapi saudara, saya mau saksikan begini bahwa ayat ini meneguhkan kami, menuguhkan saya terutama. Saudara, kita pertama kali merencanakan ini, saudara, saya dengan teman-teman meeting untuk kemudian menetapkan bahwa peserta dari anak-anak muda ini harus bayar per orang 50.000. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan berbicara jelas mengingatkan saya tentang supaya kalau bisa tidak pakai bayar, saudara yang terkasih. Dan kemudian saudara, yang uniknya pada waktu kita kenakan biaya 50.000 kepada anak-anak peserta yang akan datang, saudara, sepanjang kita iklankan itu, termasuk kita pernah iklankan di radio ini, tidak ada mendaftar. Dan saya bertanya-tanya kenapa terjadi begini. Tidak ada daftar. Begitu kita gratis, ada banyak mendaftar, saudara yang terkasih. Berapa orang mendaftar dalam satu hari? Nah saya berkata kepada Tuhan, kenapa begini? Tetapi ternyata begini saudara yang terkasih, biarkanlah Tuhan berbicara, biarkanlah itu menjadi taburan untuk generasi muda. Engkau harus menabur. Nah saudara yang terkasih, tetapi kita hitung-hitung secara budget ternyata masih kurang saudara yang terkasih. Karena ketika kita bebankan 50.000 itu termasuk makan dan lain snack saudara yang terkasih. Ternyata saudara yang terkasih, begitu kita gratiskan kita mesti berdoa lagi. Dan saudara yang terkasih, sepanjang dua minggu ke depan ini saudara, sampai hari ini kita masih berdoa untuk masalah berkat. Tetapi firman ini sangat meneguhkan. Karena bagi orang percaya mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya. Dan saya yakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Kita punya beban yang sangat luar biasa untuk generasi muda di bangsa ini, terutama anak-anak kita, supaya betul-betul dipakai sebagai terang untuk bangsa ini. Kenapa? Karena mereka betul-betul menjadi alat Tuhan di bangsa ini. Kami punya beban yang sangat luar biasa supaya anak-anak kita tidak terikat dengan narkoba, tidak terikat dengan seks bebas, tidak terikat dengan pergaulan buruk. Tetapi mereka fokus kepada panggilan mereka supaya mencapai apapun yang menjadi destiny Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan mencapai visi Tuhan terbesar dalam hidup mereka, menjadi pemimpin yang bisa memimpin menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang kemudian membuat kami untuk mengadakan yang namanya seminar pada tanggal 22 dan selanjutnya akan ada training-training leadership, kepemimpinan untuk generasi muda dari SMP, SMA, mahasiswa dan yang sudah karyawan saudara yang terkasih. Jadi ini saudara yang terkasih sangat meneguhkan. Saya mau berkata begini, memiliki iman yang kuat itu melalui proses. Kita bisa merancangkan sesuatu menurut ukuran kita dan seolah-olah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata begini, ubah itu semuanya. Miliki iman, pakai dasar iman. Jangan pakai segala sesuatu yang ada. Jangan lihat bahwa engkau sudah punya. Jangan andalkan apa yang ada pada manusia. Jangan, kalau Tuhan berbicara begitu, taat saja. Dan hari ini kami taat. Sekalipun saudara yang terkasih, pendaftaran dari peserta belum begitu banyak. Kami punya target kalau bisa 150 paling maksimal. Ya, kalau minimal ya 100 lah, begitu. Di bawah 100 sedikit juga kalau boleh. Tapi kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang turun tangan, saudara yang terkasih. Dan soal biaya juga kami masih berdoa, saudara. Tetapi iman kami tentang firman pengalaman Abraham ini menunjukkan kepada kami tentang bagaimana memiliki dasar yang teguh untuk beriman kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatunya. Nah ini dia saudara yang terkasih, firman ini kami tutup saudara yang terkasih, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mendustai kita. Pertama peringatan Tuhan, jangan pernah mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang paling mengerikan, jangan pernah menjauhi Tuhan. Dan yang kedua, selalu berharap kepada Tuhan. Berharap itu bukan kepada berkatnya, tetapi menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika Anda menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah totalitas kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa membuka pintu. Pintu yang tertutup berabad-abad bisa dibuka oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, yang ketika Tuhan membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Ya saudara yang terkasih, kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Artinya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk harapan kita, dia berkuasa. Termasuk iman kita, dia berkuasa. Termasuk janji-janjinya, dia berkuasa. Dia berkuasa untuk menggenapi setiap firman-Nya, dan dia berkuasa untuk memberkati kita. Dia berkuasa untuk menjauhkan kita dari kutuk dan maut. Dia berkuasa untuk memisahkan kita dan memasukkan kita di dalam kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita dari poin yang ketiga ini, saudara yang terkasih, dan kita akan tutup dengan doa, dan Pak Arthur berdoa buat kita menutup siaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup saudara yang terkasih, kami umumkan pada tanggal 22 Februari 2020 akan kami adakan yang namanya seminar kebangkitan generasi pemimpin khusus orang Kristen, anak-anak muda Kristen di GKOI Perumnas 2, dan dimulai pada jam 9 pagi, dan saudara bisa hubungi saya di 0895-1845-6643. Saudara harus daftar supaya kami bisa mendata berapa jumlah yang datang, supaya kita sediakan snack saudara atau makanan saudara yang terkasih. Nah saudara, dan nanti setelah ini kami akan lanjutkan dengan program training leadership. Saudara bisa daftar saudara yang terkasih, dan pastinya saudara akan diberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Pak Arthur berdoa buat ya, kita. Haleluya. Ya, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pagi hari ini dalam acara Yesus Jawaban, baiklah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang kami bahas. Biarlah kebenaran firman itu boleh menyentuh hati para pendengar, yes, Radio Talitakum dimanapun, amin, Anda berada. Sehingga ketika mereka menyentuh, mendengarkan, melaksanakan, mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati mereka juga. Yes. Sama seperti Tuhan memberkati kami yang ada di dalam studio ini. Ya. Tuhan memberkati juga, kami mau berdoa, Tuhan memberkati juga para pengurus Radio Talitakum, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Ya. Dan biarlah, amin, kebersamaan di antara mereka, Tuhan satukan satu visi, satu misi, satu tujuan, yes, untuk kebaikan dan, amin, untuk menghormati Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih berkati para pemimpin yang ada di tempat ini. Begitu juga dengan Yayasan Mahanaim yang bergerak di segala lini. Tuhan berkati para pemimpin mereka, mulai dari Ibu Incipto dan juga semua pengurus, baik di bidang pendidikan maupun juga di bidang-bidang yang lain. Tuhan bekerja sama, dan biarlah segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan untuk hormat dan puji nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah minggu yang akan datang kami juga boleh bersama-sama dengan Engkau. Engkau memberkati kami, memberkati para pendengar. Dan biarlah di akhir dari acara ini juga Tuhan, kami akan menutupnya dengan satu permohonan, Engkau tetap memberkati kami. Terpujilah Bapa, hanya di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami menyelesaikan program hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri program Yesus Jawaban pada siang hari ini. Kita berjumpa minggu depan. Shalom. Tuhan berkati. Pernah berubah sejak pertama kita bersama, sampai kini ku terus tetap merasa. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta.